Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Liqa Offline seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Kita lanjutkan lagi menguatkan kembali tentang Tauhidullah. Dan ini kita ulang-ulang lagi. Kenapa? Karena memang ini merupakan dasar, merupakan awal dari proses pembinaan umat, awal dari proses perubahan generasi umat manusia. Pilar pokok di dalam konsep pembinaan, konsep perubahan, konsep perjuangan. Iman kepada Allah. Yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan di seluruh jagat raya ini. Semua makhluk Tuhannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul, Tuhannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir di muka bumi nanti, itu Tuhannya satu, yaitu Allah. Semua penduduk langit dan bumi, semua penghuni langit dan bumi, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang kering maupun yang basah, yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya Tuhannya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya. Yang wajib kita ibadai, yang wajib kita sembah satu-satunya di seluruh jagat raya ini, di seluruh dimensi kehidupan. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat kedua. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Al hayyul qayyum. Yaitu yang maha hidup dan maha berdikari. Yang maha hidup selama-lamanya, maha kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Allah maha hidup, Allah yang menghidupkan makhluk. Allah maha hidup, Allah yang memberikan kehidupan kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Dan satunya zat yang menghidupkan makhluk adalah Allah. Yang memberikan nyawa adalah Allah. Yang memiliki otoritas, kekuasaan untuk menghidupkan. Di permulaan, itu adalah Allah. Kalau Allah mau menghidupkan kembali juga, itu adalah otoritas Allah. Ketika Nabi Isa alaihissalam ditantang seseorang di zamannya dulu, wahai Isa, kamu hanya bisa menghidupkan orang-orang yang mati, yang baru saja mati, yang belum lama mati. Apakah engkau juga mampu menghidupkan orang yang sudah lama mati? Nah, salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini adalah Isa bisa menghidupkan orang mati adalah atas izin Allah, bukan atas kemampuan Isa. Karena dia adalah sebagai nabi rasul, Allah bekali dengan mukjizat sebagai tanda kepada manusia, kepada kaumnya, bahwa dia memang nabi dan rasul. Tandanya adalah Allah berikan kelebihan, yaitu salah satunya menghidupkan orang yang bisa mati, yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah. Maka Isa menjawab, boleh, silakan. Kuburan siapa yang engkau ingin tunjuk? Maka kemudian orang itu membawa Isa kepada sebuah kuburan dan menunjukkan ini adalah kuburan Sam. Kalau enggak salah namanya Sam bin Adam alaihissalam. bin Adam, ya, bin Adam. Dia adalah anaknya Adam, ya. Artinya sudah lama meninggal dikubur di situ, ya. Nah, kemudian oleh Isa, Isa kemudian berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, memohon kepada Allah supaya menghidupkan kembali anaknya Adam, ya, anaknya Adam. Maka kemudian tidak lama kemudian kuburan itu bergerak. Kuburan bergerak dan keluarlah sesosok manusia, ya. Sesosok manusia, ya. Kemudian langsung dia bicara, ya. Ya. Langsung bicara, "Oh, saya kira untuk apa? Untuk apa engkau bangkitkan aku? Saya kira ini sudah datang kiamat." Ya, ternyata belum. Ya kan, kenapa engkau hidupkan aku lagi, ya, atas izin Allah, gitu. Kenapa engkau berdoa kepada Allah untuk menghidupkan aku kembali, gitu, ya. Maka kemudian Isa menjelaskan bahwa dia ditantang, ya, untuk menunjukkan bukti kenabian kerasulannya oleh seseorang untuk menghidupkan engkau kembali. Maka aku mohon kepada Allah untuk menghidupkan engkau dan sekarang kamu hidup kembali. Nah, kemudian terjadilah dialog. Sudah berapa lama engkau meninggal, ya, di alam kubur? Maka dia jawab, sudah sekitar 6.000 tahun. Dan saya masih merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Ya, sampai sekarang. Jadi 6.000 tahun di alam kubur, tapi masih merasakan sakitnya sakaratul maut, ya, ketika nyawa dicabut oleh malaikat Israel. Ya, nah. Kemudian, karena sudah terbukti bahwa orang ini bisa hidup kembali, ya, atas izin Allah, maka orang ini kemudian balik ke alam kubur. Ya. Nah, kemudian bukti bahwa Isa adalah memang Nabi dan Rasul. Ya, dan yang bisa menghidupkan kembali itu adalah Allah, ya, bukan Isa. Isa adalah manusia biasa. Isa adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena seorang Nabi Rasul berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan Allah kabulkan. Jadi Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Allah Maha Hidup selama-lamanya. Ya. Nanti ketika terjadi kiamat, ya, hari kiamat di mana Allah matikan seluruh makhluk. Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ya. Maka tiupan pertama adalah tiupan huru-hara. Ya. Tiupan huru-hara. Ya, peringatan keras bagi seluruh penghuni jagat raya, ya, yang nyata maupun yang gaib, di alam malaikat, alam jin, alam manusia, hewan, tumbuhan, ya, semua, ya, makhluk, ya, peringatan keras. Kenapa? Karena tiupan sangkakala itu adalah tanda di mana hari kiamat mulai terjadi, ya. Dan ini adalah kepastian, ya, janji dari Allah yang pasti terjadi. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa terhadap sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua, maka seluruh makhluk akan mati. Ya. Seluruh makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian malaikat Israel ditanya oleh Allah, siapa saja yang masih hidup. Ya. Maka Israel menjawab bahwa seluruh manusia sudah mati. Ya, semua jin, ya, termasuk iblis, setan juga sudah mati. Ya, semua hewan, binatang, ya, kemudian ikan, ya, tumbuhan, semua yang bernyawa, ya, di langit dan di bumi itu sudah meninggal. Kecuali beberapa, ya, hamba engkau, makhluk engkau, ya Allah. Siapa saja? Yaitu malaikat Jibril, ya, malaikat Israfil, ya, kemudian malaikat Mikael, ya, saya malaikat Israel, dan malaikat Khalawatul Arsy, pengusung Arsy. Ya. Maka kemudian Allah perintahkan satu persatu dimatikan oleh malaikat Israel sampai terakhir malaikat Israel suruh Allah perintahkan untuk mencabut nyawanya sendiri. Ya. Maka setelah itu Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Ya. Allah adalah Maha Hidup. Ya. Allah tidak pernah mati. Sementara yang lainnya itu pernah merasakan mati. Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Ya, Maha Kekal. Jadi ini adalah kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Jadi Allah yang kita puja, yang kita sembah itu adalah yang Maha Hidup. Ya. Ya. Sementara selain Allah, ya, makhluk. ya, selain Allah makhluk, ya, itu mati, ya, makhluk hidup mati, ya. Kecuali Al-Quran, Al-Quran adalah kalamullah, ya. Sekali lagi, Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran bukan makhluk Allah, ya. Jadi semua yang bernyawa itu akan mati, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang punya nyawa, punya jiwa itu akan mati. Kecuali Allah, ya. Allah adalah maha hidup, ya. Allah maha hidup. Allah maha berdiri sendiri, al-qayyum, artinya Allah tidak membutuhkan makhluk, ya. Allah tidak membutuhkan makhluk. Allah tidak tidak membutuhkan bantuan, pertolongan siapapun, ya. Allah di dalam mengelola, di dalam memelihara, mengatur seluruh kehidupan ini, ya, itu Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Nah, Allah, ya, memerintahkan malaikat, para malaikat untuk, ya, misalkan mengatur hujan, untuk mengatur gelombang angin, ya, gelombang laut, angin dan sebagainya. Itu adalah apa? Untuk menandakan bahwa Allah itu maha suci. Allah maha tinggi, Allah maha mulia. Dan malaikat memang tugasnya, ya, diciptakan Allah untuk sebagai pesuruh Allah, sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Allah, sebagai makhluk Allah yang taat kepada Allah, untuk menjalankan spesifikasi tugas yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka ada malaikat pengusung arsy, ya, pembawa arsy. Ada malaikat penjaga pintu-pintu langit, ya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menumbuhkan tanam-tanaman, ya. Tapi itu semuanya adalah atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah, atas kemauan Allah, atas perintah Allah. Semuanya adalah di dalam kekuasaan, kontrol, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara malaikat hanya menjalankan, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Jadi milik Allah lah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Maka jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu sembunyikan, ya, kamu nyatakan maupun kamu sembunyikan, Allah nanti akan menghisapnya. Allah mengetahuinya, dan Allah akan menghisapnya, akan membalasnya. Apapun itu. Baik yang ada di dalam hati, maupun yang nampak. Ya, perbuatan yang nampak, maupun yang tersembunyi. Semuanya Allah akan balas, dan Allah akan hisap. Ya. Allah akan perhitungkan semuanya. Nanti di akhirat. Dan Dia, Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Ya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi, mengampuni, ya, hamba itu adalah hak prerogatif Allah. Ya. Malaikat, ya, jin, para nabi dan rasul itu pun tidak memiliki otoritas untuk mengampuni manusia. Ya. Ya. Jadi yang memiliki hak prerogatif untuk mengampuni kesalahan, dosa manusia adalah Allah. Jadi Allah mengampuni terserah siapa yang dikehendaki Allah sesuai dengan ilmu Allah, ya. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dan yang paling pokok adalah Allah Maha mengetahui betul-betul sampai di dalam hati manusia, ya. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang di dalam dadanya itu Allah Maha mengetahui, ya. Sehingga, ya, kalau hamba itu sungguh-sungguh, ya, mohon ampun kepada Allah, Allah akan berikan ampunan kepadanya. Tapi kalau dia memohon ampun hanya lewat mulut saja, tetapi hatinya, ya, perilakunya itu tidak komitmen dengan apa yang dimintakan kepada Allah, yaitu minta ampun, ya, bertaubat, ya, maka Allah Maha mengetahui isi hatinya. Dan kalau tidak sampai ke hatinya, ya, sampai ke dalam jiwa raganya, maka itu berarti dia sama saja membohongi Allah. Karena dia di mulutnya minta ampun, ya, istighfar, astaghfirullahaladzim, tetapi hatinya, ya, jiwanya, pikirannya itu tidak sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Ya, tidak sampai jiwa raganya minta ampun kepada Allah, tapi hanya mulutnya saja. Maka permintaan maaf, permintaan ampun kepada Allah hanya dengan mulutnya saja, itu adalah sama saja menipu Allah, membohongi Allah, seolah-olah Allah tidak mengetahui hatinya. Nah, ini bahaya, ya, bahaya sekali. Ya. Maka ketika kita minta ampun kepada Allah, kita harus sungguh-sungguh, ya. Dan Allah mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Jadi, otoritas untuk mengazab Allah adalah Allah sendiri, ya. Ya, bukan di tangan makhluk, ya. Allah nanti yang akan mengazab siapa yang berhak masuk neraka, ya. Allah siapa yang berhak masuk neraka atau yang selamat dari neraka, yaitu Allah yang memiliki kekuasaan sepenuhnya, ya. Otoritas sepenuhnya 100% adalah milik Allah, ya. Ya. Dan karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha mencatat, ya. Ya, semua perbuatan manusia. Dan ketika Allah mengazab seseorang, maka itu juga karena perbuatan, ya, karena keyakinan, keimanan, perbuatan dia, ya, yang salah, yang sesat, ya, yang durhaka, yang ingkar, ya, dan sebagainya. Nah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, wallahu ala kulli syai'in qadir, ya. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang ini, wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi, Allah yang menentukan segala sesuatu. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, ya. Makanya sebagai manusia, ketika kita bertauhidullah, ya, yakin dengan keesaan Allah, maka ketika kita mendapati apa yang kita inginkan itu tidak sesuai, ya, apa yang kita tuju tidak kita dapatkan, ya, kita sudah merencanakan, sudah mengerahkan banyak waktu, tenaga, pikiran, tapi ternyata hasilnya itu jauh dari apa yang kita inginkan, maka ya, kita salamatu sodor, kita tenang, tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu persis, ya, kita yakin bahwa memang yang menentukan hasil itu adalah Allah, bukan manusia, ya kan? Ya. Manusia hanya berusaha, ya, sekuat tenaga, tapi yang menentukan hasil adalah Allah. Dan kalau kita gagal, tidak bisa meraih apa yang kita inginkan, maka kita semakin dekat kepada Allah. Karena inilah bukti bahwa manusia kita ini adalah lemah, sementara Allah adalah kuat. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, sementara manusia ini memang sangat lemah. Gitu. Jadi ketika kita mendapati sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan, kita tuju, kita cita-citakan itu tidak tercapai, yang kita harapkan itu tidak terjadi, maka itu justru malah mendekatkan hamba itu, manusia itu kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa memang Allah Maha Kuasa. Ya, yang menentukan hasil itu adalah Allah. Ya, yang berkuasa terhadap segala sesuatu, apa yang terjadi itu adalah Allah. Kan gitu. Sehingga ketidakkecapaian, ya, apa yang dituju itu tidak tercapai, itu justru malah mendekatkan diri, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan keimanan dia, semakin memberikan kesadaran bahwa memang dia adalah makhluk yang lemah dan Allah lah yang Maha Kuat. Nah, inilah, ya, bukti bahwa ini adalah bukti bagaimana tauhidullah itu akan menguatkan hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi, kita ulang lagi surat Al-Baqarah ayat 255, surat ayat kursi. Ya. Ayat kursi ini adalah ayat yang termasuk yang paling powerful, ya, di antara ayat-ayat lain. Kenapa? Ini adalah Allah berfirman menggambarkan tentang dirinya sendiri. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allah tidak ada tuhan selain dia. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Ya. Yang maha hidup. Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ya. Yang berdiri sendiri. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Tidak istirahat. Ya. Allah sibuk. Ya. Sibuk selalu, ya, mengurusi makhluknya. Ya. Tidak lelah, tidak capek. Ya. Tidak merasa berat. Ya. Ya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, jadi ingat, segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi itu milik Allah. Ya, ya, tanah, rumah, bangunan, gedung, ya, apapun fasilitas hidup ini ada sebenarnya milik Allah. Milik Allah, ya. Kita ini hanya hak pakai aja, hak guna pakai saja. Dan itu pun temporer, sementara, ya. Ya. Kalau kita mati, kita akan tinggalkan semua yang ada di langit dan bumi ini, ya. Ketika kita mati, ya, Allah cabut nyawa kita, maka semua yang ada di langit dan bumi ini, ya, itu akan kita tinggalkan, ya, dan kita tidak butuh. Tidak membutuhkan lagi, kalau kita mati, kita tidak lagi membutuhkan sinar matahari, kita tidak membutuhkan lagi udara, tidak lagi membutuhkan rumah, ya, kendaraan, jabatan, kedudukan, enggak lagi. Kenapa? Karena tanah, rumah, ya, matahari, udara itu adalah untuk kebutuhan fisik kita, ya. Sebagai ujian bagi kita, apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati, fisik kita, jasad kita sudah mati. Ya, maka tidak membutuhkan sarana dan prasarana itu lagi. Ya kan? Maka ruhnya, ruh kita adalah yang hidup, ya. Yang terus hidup. Ruh kita adalah yang hidup. Maka manusia terdiri dari jasad dan ruh, ya. Maka inilah pentingnya kita, ya, jiwa raga kita, jasad kita, ruh kita kondisikan supaya benar-benar tauhidullah. Yaitu hanya mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan di seluruh jagat raya ini, ya. Di seluruh dimensi kehidupan. Jadi tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izinnya. Jadi nanti di akhirat itu, ya, semua kekuasaan, otoritas itu di tangan Allah, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa memberikan syafaat atas izin Allah kepada orang-orang yang juga telah dipilih oleh Allah, ya. Ya, bukan atas kemauan Nabi Muhammad sendiri, ya, tetapi atas semuanya adalah atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang soleh itu dalam riwayat mereka bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dulu di dunia dicintainya, ya, orang-orang terdekatnya, sahabat karibnya. Nah, dan itu orang-orang soleh ini bisa memberikan syafaat juga atas izin Allah, ya, atas izin Allah, ya, atas kehendak Allah, atas kemauan Allah, dan kepada orang-orang juga atas izin Allah, ya, bukan atas kemauan dirinya sendiri, ya. Contohnya adalah Ibrahim alaihissalam nanti di akhirat itu bertemu dengan bapaknya. Adalah mati dalam kondisi kafir, kufur, musyrik, ya. Maka Ibrahim kemudian minta kepada Allah untuk mengampuni bapaknya, karena Ibrahim pernah berjanji untuk meminta ampun kepada Allah terhadap bapaknya, ya. Kemudian Ibrahim meminta ampun, ya. Meminta ampun kepada Allah, ya, atas bapaknya. Tapi kemudian Allah menolaknya, ya. Allah menolaknya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan bahwa Allah berjanji tidak akan memberikan wala tuhzina yaumal qiyamah, ya, wala tuhzina yaumal qiyamah. Jadi Ibrahim Allah telah berjanji tidak menjadikan Ibrahim sebagai seorang hamba yang seorang hamba yang tidak walatuh zina. Zina itu artinya tidak merasa senang, ya, tidak senang. Nah, dan Ibrahim tidak senang kalau bapaknya masuk neraka. Nah, ya. Jadi Ibrahim kemudian minta janji kepada Allah, ya Allah, engkau telah berjanji tidak akan menjadikan aku tidak senang di hari kiamat. Nah, gitu. Dan aku ketemu bapakku dan bapakku mati dalam kondisi kafir, ya. Artinya Ibrahim mau minta ampun kepada Allah terhadap bapaknya. Nah, tapi kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim untuk melihat bapaknya lagi. Ternyata bapaknya itu sudah berubah bentuknya dalam bentuk sebuah hewan seekor hewan yang hina, ya, gitu. Ya, seekor hewan buas yang hina, gitu, ya. Maka kemudian Ibrahim meninggalkan bapaknya, ya, tidak jadi meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam riwayat lain, ya, Ibrahim memintakan ampun bapaknya, tapi Allah menolaknya. Karena apa? Karena Allah telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir. Walaupun itu bapaknya Ibrahim alaihissalam. Nah, ini adalah bahwa kekuasaan nanti di akhirat itu adalah sepenuhnya di tangan Allah, ya, dan bukan di tangan selain Allah. Ya. Kemudian dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengerti sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kendaki. Jadi Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi, dan Allah juga mengetahui apa yang akan terjadi. Baik yang di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dan kemudian sebagian informasi itu, apa yang terjadi di dunia ini sebagian, itu sudah disampaikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan tentang itu kepada para sahabat Nabi. Ya. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi nanti menjelang hari kiamat. Ya. Dan tanda-tanda itu banyak sekali, ratusan ribuan hadis bahkan, tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat, di akhir zaman. Dan tanda-tanda itu sudah kita lihat waktu di hidup di zaman kita sekarang ini. Ya, tanda-tanda itu sudah ada, sudah terjadi sebagian. Nah, itu adalah bukti bahwa memang Allah berkuasa terhadap apa yang akan terjadi. Ya, gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi nanti, ya, di hari akhirat, di hari pembalasan, ya, di yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil mizan, hari perhitungan, hari penimbangan, hari penghakiman. Itu semuanya sudah Allah sampaikan kepada manusia ketika dia masih hidup di dunia ini, ya. Dan kita, ya, oleh sebab itu kita diminta, karena itu pasti terjadi, maka kita diminta untuk menjadi orang yang beriman, orang yang bertauhidullah, orang yang hanya menyembah kepada Allah, ya, orang yang mengikuti perintah-perintah Nabi dan Rasulnya, ya, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita sebagai umat Muhammad, maka wajib bagi kita untuk menuju kepada jalan apa, untuk berada dalam jalan keselamatan adalah satu-satunya jalan keselamatan adalah ittiba'ur Rasul, ya, mengikuti sunnah hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib pelajari. Ya. Kita tidak bisa ittiba', tidak bisa mengikuti sunnah Nabi kalau kita tidak mengetahui apa itu sunnah Nabi, ya kan gitu. Bagaimana perikhidupan Rasulullah? Ya, maka wajib bagi kita, ya, kaum muslimin, ya, bukan hanya kaum muslimin, semua manusia, ya, umat Muhammad sekarang yang masih yang hidup sekarang, ya, seterusnya sampai akhir zaman, itu untuk mempelajari kehidupan, ya, kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, perjuangan beliau, dakwah beliau, jihad beliau, ya. Kemudian apapun apa yang diinginkan beliau, apa yang dibenci oleh beliau, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, ya kan, apa yang dicontohkan, ya kan, dan sebagainya, semuanya dalam segala konteks kehidupan, ya, dalam segala konteks kehidupan, ya, ya, menyangkut semua sisi kehidupan, semua dimensi kehidupan siang dan malam, ya, karena Islam adalah satu kesatuan sistem, Islam mencakup seluruh seluruh aktivitas hidup manusia, ya. Jadi ketika kita beribadah, itu adalah semua aktivitas hidup kita, itu adalah bagian dari, itu adalah merupakan ibadah, ya. Jadi wama umiru ila liabudullah mukhlishina lahuddin, ya. Ya. Wama khalaqal jinna wal insa illa liabudun, ya. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya. Dan tidaklah kami perintahkan mereka kecuali untuk mukhlishina lahuddin, ya. Mengikhlaskan agama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Jadi Allah berkuasa terhadap segala hal yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Maka nanti di akhirat orang-orang mukmin itu bergembiraria. Kenapa? Karena apa yang dijanjikan Allah, apa yang difirmankan Allah, itu benar-benar terjadi. Mereka rasakan, ya kan? Sementara orang-orang kafir yang tidak yakin dengan janji Allah, ya, yang mendustakan firman-firman Allah, yang mengingkari, membelakangi, berpaling dari ayat Allah, ya, itu mereka menyesal, ya, selama-lamanya, ya, menyesal selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka mendapati bahwa apa yang mereka ingkari, apa yang mereka dustakan, itu semuanya benar-benar terjadi sesuai dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan ayat Allah, ya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quranul Karim, dan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Apa yang diwartakan atau diinformasikan Muhammad SAW. Nah, itu benar-benar terjadi. Ya. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang ateis, ya, orang-orang yang tidak tauhidullah, ya, ya, itu tidak mengisahkan Allah, itu mereka permintaannya adalah meminta, ya, kepada Allah, benar-benar sungguh-sungguh meminta kepada Allah, ya, supaya dikembalikan kepada hidup di dunia lagi, ya, supaya apa? Nanti di dunia lagi mereka bisa beriman, ya, beribadah kepada Allah, ya, menjadi muslim walaupun cuma sebentar, walaupun cuma satu hari, walaupun cuma beberapa jam, walaupun cuma beberapa menit. Kenapa? Karena itulah kalau seorang beriman itu tauhidullah, maka dia kesempatan untuk selamat dari neraka itu ada. Ya. Kesempatan untuk selamat dari neraka ada. Tetapi kalau dia mati dalam kondisi musyrik, ya, dalam kondisi menyembah selain Allah, ya, bertuhankan kepada selain Allah, ya, ya, ikut menjadikan konsep hidupnya selain dari konsep hidup dari Allah, ya, dan dia orientasi hidupnya memang untuk hanya mencari harta, mencari kesenangan dunia, ya, maka baginya itu tidak ada jalan selamat lagi nanti di akhirat, ya, tidak ada, ya. Ya, selama-lamanya di neraka, naudzubillah min dzalik, dan walaupun sabar, menyesal, ya kan, merintih, ya kan, menangis, ya, sampai keluar darahnya, ya, air mata itu jadi air darahnya, ya kan, bersabar, menyesal, ya, tetap tidak ada jalan selamat, tidak ada kesempatan lagi, ya, untuk keluar dari neraka. Maka indah, maka penting sekali, ya. Maka penting sekali ketika kita masih di dunia ini, ya, itu kita segera berubah, memperbaiki hidup dan kehidupan kita. Ya. Ya, ini adalah peringatan besar bagi seluruh manusia, ya, di seluruh pelosok bumi ini. Ya. Allah berfirman, yaitu wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Dan kursi Allah, kursinya itu meliputi segala sesuatu, ya. Meliputi langit dan bumi. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Jadi tafsir daripada Abdullah bin Abbas, ya, yang disebut dengan wasi'a kursiyyus samawati wal ardh itu adalah ilmu Allah, ya. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang di langit dan di bumi, ya. Jadi Allah Maha mengetahui, ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di langit dan bumi, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh manusia, apa yang diniatkan oleh manusia, ya. Ya. Semua apa yang ada, ya, yang terjadi, ya, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, ya. Yang basah dan yang kering, yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, ya, yang bisa dilihat maupun tidak bisa dilihat, ya, apa yang dirasakan, apa yang diberikan, semuanya itu Allah Maha mengetahuinya. Dan nanti di akhirat Allah akan ungkap semuanya. Nah, inilah, maka Allah itu Maha tinggi, Allah Maha besar. Wa huwal 'aliyyul 'adzim, ya. Nah, Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Ya. Allah Maha agung. Ya. Nah, ini saya ulang lagi tentang besarnya jagat raya ini, ya. Jadi kita tinggal di bumi, ya. Kalau kita coba untuk keliling bumi ini, ya kan, dengan pesawat terbang itu membutuhkan waktu, ya, satu hari satu malam bahkan lebih, ya. Ya. Jadi jauh sekali bumi ini, ya. Lebar, ya. Luas sekali bumi ini, ya. Daratan, lautan, ya. Ya, luas sekali. Tetapi bumi ini itu hanyalah planet kecil, ya, di dalam tata surya matahari. Ya. Ya. Besarnya bumi dengan matahari itu adalah, ya. Mata bumi itu seperti bola kecil, sementara matahari sebesar ruangan rumah. Ya. Jadi bola kecil dibandingkan besarnya ruangan rumah, ya. Nah, matahari yang besarnya itu segitu itu adalah termasuk bintang kecil, ya, di dalam galaksi Bima Sakti. Jadi matahari adalah bintang kecil, ya, sangat kecil dibandingkan dengan bintang-bintang lain di galaksi Bima Sakti. Dan semua bintang yang kita lihat di langit itu adalah masih langit pertama, ya. Semua bintang yang kita lihat itu adalah masih di langit pertama. Di atas langit pertama ada langit kedua, ya. Jarak antara langit pertama sampai langit kedua itu adalah 500 tahun perjalanan kecepatan pesawat, ya, terbang yang paling cepat, ya. Kalau dulu adalah burung yang paling cepat, kalau sekarang pesawat terbang yang paling cepat, ya. 500 tahun baru sampai ke langit kedua, ya. Kemudian di langit di atasnya ada langit kedua, ketiga, keempat, lima, keenam, ketujuh. Jadi jarak antara langit pertama sampai langit ketujuh adalah 3.500 tahun perjalanan, ya, yang dibutuhkan oleh sebuah pesawat, ya, terbang dengan kecepatan yang tinggi, yang sangat tinggi. Jadi 3.500 tahun baru sampai ke langit ketujuh, ya. Nah, ini adalah kondisi normal. Ketika Rasulullah Mi'raj ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ya, itu adalah semalaman, ya. Ya, semalaman. Itu karena yang memperjalankan adalah Allah, ya. Ya, yang memperjalankan adalah Allah, ya, bukan dalam kondisi yang normal. Ya, itu adalah bagian dari mukjizat, ya, yang diberikan Allah kepada Muhammad SAW. Nah, di atas langit ketujuh itu ada kursi, ada arsy Allah. Nah, besarnya arsy Allah ini dibandingkan tujuh lapis langit tadi adalah seperti tujuh koin mata uang dirham dilempar ke padang pasir yang luas. Nah, padang pasir yang luas itu adalah luasnya arsy Allah, ya. Sementara tujuh lapis langit ini tadi yang sangat besar ini itu pun itu adalah ibaratnya cuma tujuh lapis mata koin uang dirham. Jadi arsy Allah belum masuk. Allah, arsy Allah sudah besar sekali dan Allah adalah bersamayam di atas arsy itu, ya. Jadi Allah adalah Al-Aliyul Azim. Al-Aliyul Azim adalah Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Agung. Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha, ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, ya. Allah Maha Mulia, ya. Ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Ini adalah menguatkan tidak ada Tuhan selain Allah yang memiliki kekuasaan sebesar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan arsy ada Allah, yang menciptakan tujuh lapis langit, ya, itu adalah Allah, ya. Ya. Yang menciptakan bumi seisinya, ya, di dalam perut bumi, di permukaannya, di atasnya itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui semuanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah konsep dasar daripada tauhidullah, ya. Konsep dasar daripada tauhidullah, maka kita berserah diri kepada Allah, kita bersandar diri kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, ya, di dalam pengawasan Allah, maka kita hidup di dunia ini sungguh-sungguh, ya, menjadikan hidup kita sungguh-sungguh. Maka orang yang tauhidullah dengan benar itu hidupnya itu akan berubah dan dia akan menjadi orang yang pribadinya sungguh-sungguh, ya. Itu adalah karakter dasar, ya. Maka kita lihat Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah diangkat menjadi Nabi Rasul, ya, mengenal Allah, maka sungguh-sungguh hidupnya, ya kan? Sungguh-sungguh hidupnya. Para sahabat Nabi juga begitu, ya. Sungguh-sungguh hidupnya. Sungguh-sungguh ini apa? Yaitu meninggalkan apa yang dilarang Allah, yang dibenci Allah, menuju kepada apa yang disukai Allah, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Maka kita lihat, ya, sahabat-sahabat, ya, di Ashabul Awwalun, ya, Ashabul Awwalun, ya. Contohnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam mengakui la ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah, ya, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, mengisahkan Allah, kemudian mengakui bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya, hamba Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh-sungguh, ya, komitmennya sungguh-sungguh, sehingga ketika ibunya itu mengancam dia, ya, bahwa ibunya akan tidak makan, tidak minum, ya, dan akan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalkan agama Muhammad, ya, agama Islam, maka Sa'ad bin Abi Waqqas tenang, tetap, ya. Wahai ibu, seandainya engkau memiliki rangkap nyawa, ya, dan kemudian nyawa itu keluar satu persatu, ya, ya, mati, kamu mati satu persatu, ya, kamu hidup mati lagi, ya, supaya aku meninggalkan agama Muhammad, agama Islam, agama benar, yang benar, maka aku tidak akan meninggalkannya. Ya. Silakan, engkau melakukannya, terserah yang kau lakukan, tapi aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Aku tidak akan kembali kepada musyrik, ya, menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan, ya. Maka itulah cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ya. Ketika masyarakat kebanyakan itu masih musyrik, ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, karena dia adalah sosok yang cerdas, yang pintar, yang bisa membedakan yang benar dan salah, ya. Maka dia memilih tauhidullah. Memang karena memang benar, ya. Menjelaskan bahwa Allah adalah satu itu lebih mudah daripada menjelaskan Tuhan itu banyak. Karena Allah satu, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk. Maka cukup. Itu sudah penjelasannya cukup bahwa memang yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, itu cukup. Itulah. Jadi inilah memudahkan orang untuk bertauhidullah. Sementara penjelasan bahwa ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, bahwa ada dewa ini, dewa itu, ya, bahwa ada apa, kalau kita mau beribadah kepada Allah, kepada Tuhan itu harus lewat si A, si B, harus lewat benda ini, benda itu, ya, lewat kekuatan ini, kekuatan itu adalah penjelasan yang aneh, penjelasan aneh. Padahal Allah adalah maha melihat, maha mendengar. Jadi kita langsung aja kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, langsung beribadah kepada Allah. Kenapa? Allah maha melihat, Allah maha mendengar langsung. Bahkan ketika kita berbisik-bisik, ya, berbisik dengan Allah dalam doa-doa yang sangat pelan pun, itu Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihatnya. Ya. Nah, inilah pentingnya kita mengenal Allah dengan sebenarnya, sehingga kita tidak mudah terperdaya oleh doktrin-doktrin keyakinan yang salah. Gitu. Yaitu bahwa kalau kita ingin menyembah Allah harus lewat pemuka agama, ya. Harus lewat orang-orang soleh. Tidak, ya. Dalam Islam, seseorang itu langsung menyembah kepada Allah. Tidak perlu lewat siapapun. Tidak perlu lewat benda apapun. Ya. Tidak perlu lewat benda apapun. Tidak perlu lewat manusia atau jin atau malaikat. Atau apapun. Ya. Langsung kepada Allah. Karena Allah adalah maha kuasa melingkupi segala sesuatu. Ya. Allah maha mengetahui. Allah maha melihat, mendengar. Nah, inilah penting sekali kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Sehingga dengan itu, maka kita tidak mudah terperdaya oleh doktrin-doktrin keyakinan yang salah. Ya. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Wadu izu mang tasya, wadu zilu mang tasya. Biatikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari, wa tulijul nahara fil lail. Wadu khrijul hayya minal mayti, wadu khrijul mayta minal hayy. Watarzuku mang tasya'u bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Artinya Allah perintahkan Muhammad untuk menyampaikannya kepada umatnya, kepada manusia, semuanya. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan. Ya. Sungguh engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kendaki tanpa perhitungan. Jadi ini adalah poin-poin penting, ya, tentang tauhidullah. Pertama adalah Allah adalah pemilik segala kekuasaan. Allah adalah raja yang sesungguhnya. Fata'alallahu malikul haq. Allah maha tinggi, ya. Demikianlah Allah maha tinggi, dan Allah adalah raja yang sesungguhnya, yang sejati. Ya, karena segala kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kendaki. Jadi kekuasaan, ya, kekuasaan di bumi ini itu adalah Allah yang berkuasa, memberikan kekuasaan. Ya. Ya, walaupun ya, tentunya ada sebab-sebabnya, ya. Contohnya sekarang adalah kekuasaan dunia itu dipegang, dikendalikan oleh orang-orang non-muslim. Kenapa? Ya karena memang umat Islam lemah, ya. Kenapa lemah? Ya, karena dalam hadis itu disebutkan bahwa umat Islam lemah di akhir zaman. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya, mengikuti hawa nafsunya, hidup mengikuti hawa nafsunya. Ya, apa itu? Yaitu orientasi hidupnya hanya untuk duniawi. Ya, untuk mengejar bagaimana mengumpulkan harta, ya kan? Bagaimana hidup senang di dunia ini, makan minum enak, ya kan? Supaya hidup nyaman, ya, bersama dengan keluarga dalam rumah yang bahagia, sejahtera, makmur. Ya, mengikuti hawa nafsunya aja, gitu. Ya, gitu. Jadi karena mengikuti hawa nafsunya, orientasi hidupnya hanya untuk duniawi, ya, sebagian besar hanya untuk duniawi, maka Allah jadikan hina umat Islam dan kemudian kekuasaan dipegang oleh non-Muslim, ya, orang-orang kafir. Maka hukum yang berlaku, yang terjadi, ya, aturan hidup yang berlaku adalah bukan Islam, bukan aturan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah jadi Allah berikan kekuasaan kepada orang-orang kafir terhadap orang-orang Muslim. Kenapa? Karena umat Islam lemah. Jadi kalau kita ingin umat Islam itu tegak di muka bumi, umat Islam berkuasa kembali, ya, memerintah sebagai khalifatul fil ard, ya, sebagaimana janji Allah, maka kita harus kuatkan, ya, umat Islam. Dengan apa? Dengan, ya, dengan metode pembinaan tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu dengan menguatkan keimanan dulu, ya, takut kepada Allah, ya, tunduk patuh kepada Allah, ya, mengislamkan dirinya dulu luar dalam, ya kan, menjadikan Islam sebagai way of life, ya kan, selalu berusaha untuk takar kepada Allah, ya, takut kepada Allah, ya, kemudian benar-benar, ya, apa, yakin dengan tauhidullah, dengan akidah Islamiyah, ya, membersihkan keimanan dari hal yang berbau khurafat, dari hal yang bid'ah, ya. Jadi hidup murni sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, membina kekuatan iman, ya, menyandarkan hanya diri kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, kemudian berdakwah dan berjihad sekuat tenaga, ya, berdakwah, berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, sungguh-sungguh dengan mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya, ya, ya. Nah, inilah jalan hidup yang benar, jalan hidup yang dicontoh oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi. Maka kalau kita itu seperti itu, insya Allah, ya, umat Islam akan bangkit kembali, ya, dan kemudian Islam akan tegak di muka bumi, ya, dan rahmat Allah akan dicurahkan di muka bumi. Maka doa-doa kaum muslimin itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berada di jalan benar. Gitu. Sementara sekarang kita lihat, ya, kaum muslimin itu muslim tapi konsep hidupnya bukan Islam. Ya. Yang mendominasi hatinya itu bukan Allah tetapi selain Allah. Yaitu hawa nafsunya. Dia hidup mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti aturan dari Allah. Apa yang diinginkan, apa yang disukai, itulah yang dituju. Dia marah kalau apa yang disukai itu tidak terjadi. Ya. Sementara kalau apa yang diinginkan Allah itu tidak terjadi, dia tidak marah. Ya. Ya. Gitu. Ya. Contohnya adalah Allah menginginkan hukumnya tegak di muka bumi. Ya. Dijadikan sebagai pegangan hidup, undang-undang untuk manusia. Ya, gitu. Karena aturan Allah adalah adil. Ya. Satu-satunya aturan yang adil di dunia ini. Ya. Di seluruh kehidupan ini. Ya. Nah, ketika tapi manusia malah justru mengambil aturan dari selain Allah, ya, bukan aturan Islam. Gitu. Padahal dia Muslim. Nah, maka, ya, dan kalau Muslimnya tidak marah dengan apa yang terjadi, gitu, ya, masih bergembira ria, masih berpesta pora, bersenang-senang, ya kan? Kenapa? Karena hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Hidupnya hanya untuk diri dan keluarganya. Ya. Mengumpulkan harta, hidup makmur, bahagia sama anak istrinya. Inilah tujuan hidup kebanyakan kaum muslimin sekarang ini. Sebagaimana juga tujuan hidup orang-orang kafir juga begitu. Orang-orang kafir juga tujuan hidupnya supaya makmur, sejahtera, ya, bahagia bersama anak istrinya, keluarganya. Jadi gak ada perbedaan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dalam tujuan hidupnya. Nah, padahal kita harus ada furqan, harus ada pembeda. Kita adalah tujuan hidup kita adalah untuk Allah. Ya. Kita hidupnya adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia ini. Nah, inilah. Maka penting sekali kita, kalau kita ingin kekuasaan, ya, di bumi ini kembali kepada kekuasaan kaum muslimin, maka kita harus mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW dalam proses pembinaan umat, ya, penguatan iman, akidah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berusaha semampu yang kita miliki. Ya. Kemudian Allah juga muliakan dan hinakan sesuai dengan yang dikehendaki. Ya. Kemuliaan itu adalah milik Allah. Ya. Kemuliaan itu milik Allah. Dan Allah berikan kepada yang dikehendaki. Maka di akhirat itu Allah muliakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang dekat dengan Allah. Yang mukarrabin. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Allah muliakan. Ya. Ketika di dunia ini dia memang takwa kepada Allah. Maka nanti di akhirat Allah dekatkan hamba itu kepada Allah. Ya. Maka di akhirat itu tidak ada nasab. Tidak ada silsilah keturunan. Tapi yang ada adalah ketakwaan aja. Siapa yang paling takwa adalah yang paling mulia di sisi Allah nanti di akhirat. Ya. Ya. Kemudian Allah hinakan sesuai dengan kemauan Allah. Ya. Di dunia mungkin dia adalah orang yang hidupnya dihormati, disanjung, dipuja, ya. Dilulukan. Karena apa? Dia banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat jaksa, banyak berbuat jasa-jasa, ya. Manfaat, membantu, menolong orang lain dan sebagainya. Dia banyak prestasi, banyak jerih payahnya yang baik-baik dan dia menjadi champion, juara, gitu. Dia dihormati, disanjung, ya, dimuliakan. Karena dia punya kekuasaan, karena dia punya kedudukan, karena dia punya harta yang banyak, dia punya pengaruh, ya, sosial, politik, militer, dia punya banyak hal, ya, yang bisa dibanggakan. Ya. Nah, tapi nanti di akhirat, ya, bisa jadi dia adalah makhluk yang paling hina, ya, ya. Di hadapan seluruh makhluk. Ya, di hadapan seluruh makhluk. Kenapa? Karena dia orientasi hidupnya memang untuk dunia, ya. Kerja kerasnya itu hanya untuk dunia, ya, untuk urusan dunia. Dan Allah sudah balas semua kerja kerasnya itu di dunia ini, dan di akhirat tidak mendapatkan balasan apapun. Maka dia menjadi orang yang hina, menjadi orang yang sangat menyesal selama-lamanya. Semua jerih payah di dunia tidak bisa didapatkan balasannya di akhirat. Sementara ketika dia di dunia sekarang ini, dia menyangka bahwa nanti di akhirat akan selamat. Ya, karena apa? Karena dia hidupnya merasa berkah, karena melimpah harta, melimpah kekuasaan, ya, kedudukan, dia merasa hidupnya berkah, maka nanti di akhirat dia berkeyakinan bahwa nanti Allah juga akan memberikan keberkahan, keselamatan di akhirat. Nah, ini adalah angan-angan kosong yang memang ditiupkan oleh iblis syaitan kepada manusia. Berangan-angan kosong. Padahal Allah sudah memberikan kriteria yang jelas, ukuran, parameter, ya, indikator yang jelas siapa yang mulia, siapa yang hina di akhirat nanti. Yaitu apa? Ukurannya adalah Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran. Ukurannya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka kalau hidup kita sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, maka kita akan mulia. Tapi kalau kita menjauhinya, bahkan berpaling, maka ya kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam. Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Ya. Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Jadi kekuasaan Allah, Allah adalah Maha Esa. Ya. Nah, Esa itu adalah artinya yang memiliki kekuasaan, otoritas, ya, sepenuhnya untuk membuat peredaran langit dan bumi ini, siang malam ini. Ya. Itu hanya Allah. Ya, hanya Allah. Jadi Allah juga, kalau Allah mau menghendaki, maka matahari akan diterbitkan dari barat. Dan nanti di akhirat, di menjelang kiamat itu, Allah akan terbitkan matahari dari barat. Gitu. Karena Allah maha berkuasa. Allah maha, ketika Allah juga yang berkuasa membelah bulan. Ya. Membelah bulan. Ya. Ketika Rasulullah SAW itu ditantang oleh orang musyrik, wahai Muhammad, coba buktikan bahwa kamu memang Nabi dan Rasul. Kalau memang kamu Nabi dan Rasul, coba kamu minta kepada Tuhanmu supaya bulan itu dibelah. Maka kemudian kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah untuk supaya bulan itu dibelah. Maka bulan itu benar-benar terbelah, menjadi terbelah dua, ya. Dan belahannya itu jauh, ya. Ya. Belahannya itu jauh, sehingga masyarakat Quraisy pada waktu itu bisa melihat jelas, ya, ya, dua belahan bulan itu, ya, dua belahan bulan itu, ya. Karena apa? Karena di antara dua belahan bulan itu ada gunung Hiro kalau nggak salah, ya. Dipisahkan oleh gunung Hiro, ya, gitu. Artinya di puncak gunung Hiro itu dua bulan itu terpisah, gitu. Jadi jelas sekali, dan itu adalah bukti bahwa Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah. Kenapa? Yang bisa membelah bulan itu hanya Allah, ya, bukan malaikat, bukan jin, bukan Muhammad, bukan manusia. Nah, manusia kemampuannya terbatas, ya. Jadi yang punya kekuasaan besar, kekuatan besar seperti itu hanya Allah. Ya. Dan itu benar-benar terjadi. Dan itu kita bisa baca dalam hadis yang sahih, sirah nabawiyah yang sahih, yang otentik, yang bisa dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kenapa orang-orang musyrik tetap menolak? Ya. Kemudian mengatakan, oh Muhammad, ternyata kamu pintar sihir. Ya. Ternyata kamu pintar sihir, ya kan? Ya, gitu. Kamu lakukan itu adalah sihir, ya, gitu. Nah, akhirnya kemudian mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah tukang sihir. Nah, jadi bukti nyata itu sudah depan mata, jelas dilihat, tapi mereka tetap kafir, tetap ingkar kepada Muhammad SAW. Gitu. Dan mereka mengatakan bahwa Muhammad itu tukang sihir. Padahal Muhammad sama sekali tidak pernah belajar sihir dan tidak ada makhluk yang bisa membelah bumi. Tidak ada, ya, tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kecuali Allah yang Sang Khalik. Seperti itu. Nah, inilah pentingnya kali kita beriman kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah, ya. Jadi otoritas mematikan, menghidupkan itu adalah Allah, memberikan nyawa, mencabut nyawa, menghidupkan kembali, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi kita tadinya adalah mati, ya. Kemudian Allah hidupkan kita di dunia ini, ya. Kemudian Allah akan matikan kita di dunia ini, dan kemudian nanti ketika kita sudah di alam kubur, kemudian Allah akan hidupkan kembali, ya, di padang mahsyar, di hari kiamat, hari berbangkit. Gitu. Dan setelah itu tidak ada, kalau kita sudah hidup lagi nanti, itu tidak akan lagi, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kematian, ya. Maka manusia hidup selama-lamanya cuma alamnya yang berbeda-beda. Maka ini adalah merupakan sunatullah, ketentuan Allah untuk seluruh manusia. Oleh sebab itu, dengan informasi ini seharusnya manusia bersungguh-sungguh, ya, berubah. Gitu, ya. Dengan ilmu ini seharusnya manusia berubah. Kenapa? Karena yang paling penting adalah kehidupan akhirat, ya, bukan dunia, ya. Dan semua konsep Islam itu adalah orientasinya, ya, konsep keyakinan Islam itu adalah orientasinya adalah mengarahkan manusia supaya orientasi hidupnya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Maka Islam tidak menjelaskan secara detail tentang ilmu-ilmu duniawi, ya, ilmu membangun rumah, ilmu membangun arsitektur, gedung-gedung tinggi, membangun jembatan, membangun jalan, ya. Islam tidak menjelaskan, karena itu tidak penting, ya. Sesuatu yang sepele. Kenapa? Karena semua tentang ilmu dunia, tentang bangunan, tentang jembatan, tentang gedung-gedung tinggi itu semuanya adalah sesuatu yang temporer yang akan ditinggalkan oleh manusia itu sendiri, ya. Sesuatu yang akan ditinggalkan, baik itu cepat maupun lambat, itu adalah yang sepele. Nah, yang paling penting, yang pokok, yang utama adalah apa yang akan dihadapi, apa yang akan terjadi di masa depan. Yang apalagi apa yang terjadi di masa depan itu adalah selama-lamanya. Maka yang paling pokok, yang penting adalah yang selama-lamanya. Maka ketika Rasulullah berdoa, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Maksudnya adalah supaya kita proporsional. Proporsional dalam arti kata, ya, kita minta kebaikan di dunia ini, berapa lama kita hidup di dunia. Tapi kita juga minta kebaikan di akhirat, dan berapa lama kita hidup di akhirat. Nah, kalau kita bandingkan, ya, di akhirat cuma 50, 60, 70 tahun rata-rata normalnya, tapi di akhirat adalah triliunan lebih dan lebih tahun selama-lamanya. Maka harusnya, ya, kita lebih sungguh-sungguh lagi, ya, ya, sungguh-sungguh lagi untuk mencari keselamatan di akhirat, kebaikan di akhirat, gitu. Dan itulah yang dicontohkan dalam perhidupan Rasulullah SAW, ya, dalam sehari-hari. Maka Rasulullah SAW itu orientasinya adalah akhirat, ya, adalah akhirat. Dan dia Rasulullah mengajak kepada umatnya untuk orientasi kepada akhirat, karena memang akhirat adalah kehidupan yang sejati, kehidupan yang selama-lamanya. Ya, saudaraku yang budiman dan cerdas. Kemudian Allah juga memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Jadi rezeki semua makhluk itu sudah dituliskan oleh Allah, ya, di lahul mahfuz, ya. Semua rezeki makhluk itu sudah Allah tuliskan dahulu kala, ya, ketika sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, sebelum Allah sebelum mengenal waktu, ya. Kenapa? Waktu itu berjalan itu sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Sementara Allah tulis segala sesuatu termasuk rezeki, ya. Rezeki semua makhluknya itu sudah Allah tulis di dalam lahul mahfuz dan itu sudah ditulis oleh Allah, ya. 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi atau sebelum waktu ini berjalan. Ya, sebelum waktu ini berjalan. Ya. Ya. Nah, ini satu pemahaman yang konsep hidup yang perlu kita pahami, ya. Jadi waktu berjalan itu kapan? Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, ya. Itu baru kemudian terjadi pergantian siang dan malam, kemudian detik per detik baru berjalan. Kemudian sampai kapan? Sampai Allah musnahkan langit dan bumi, yaitu hari kiamat. Maka ketika sudah hari kiamat terjadi, maka waktu sudah enggak berjalan lagi, ya. Ya. Maka di padang mahsyar itu, ya, bagi orang-orang kafir itu satu hari sama dengan 50.000 tahun. Tetapi bagi orang muslim, orang mukmin, ya, di padang mahsyar itu waktu itu cepat sekali, seperti cuma setengah hari atau seperempat hari atau waktu asar aja, atau waktu dari dulu sampai asar aja. Itu. Jadi perbedaan besar di padang mahsyar antara waktunya orang mukmin dengan waktunya orang kafir. Bagi orang kafir yaitu satu hari sampai dengan 50.000 tahun. Ya, mereka berdiri di hadapan Allah dalam kondisi panas, terik matahari. Ya, kemudian mereka berkeringat sampai keringatnya itu membanjari seluruh tubuhnya sampai dia berenang di dalam keringatnya. Ya. Keringatnya sendiri, ya. Ya. Dan dia pijakan kakinya itu adalah di tanah yang seperti tanduk, ya, ujungnya runcing, ya, seperti tanduk. Jadi dia berpijak di tanah yang ujungnya seperti tanduk. Kemudian di atasnya ada matahari sepenggalah yang sangat panas, yang dekat sekali, ya. Dan kemudian dia haus sekali, ya. Sampai di dalam riwayat itu diceritakan saking hausnya itu seperti, ya, leher itu mau putus. Kenapa? Karena saking haus sekali. Bayangkan 50.000 tahun berdiri terus selama itu di hadapan Allah dalam kondisi seperti itu. Itu bagi orang-orang kafir. Ya, maka ketika di padang mahsyar itu orang-orang kafir meminta kepada Allah, ya Allah, daripada kondisi kami seperti ini, ya, selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun seperti ini, ya, ya, menderita demikian, lebih baik udah engkau putuskan, engkau hakimi kami dan kemudian kami masukkan ke dalam neraka. Saking tidak kuatnya. Itu di padang mahsyar, padahal mereka belum tahu bagaimana dahsyatnya api neraka. Padahal api neraka, sisa api neraka yang paling rendah, paling kecil, yang paling ringan itu adalah, ya, seseorang, ya, kakinya, telapak kakinya itu kena api neraka, memakai sandal dari api neraka, kemudian otaknya itu mendidih. Nah, itu adalah orang yang paling ringan siksanya di dalam neraka, ya. Nah, bisa bayangkan bagaimana pedihnya azab di dalam neraka, dan azab di dalam neraka itu semakin lama semakin pedih, semakin dahsyat, semakin menderita, ya. Nah, bagi orang kafir, orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah, orang yang menyembah selain Allah, ya, itu menyembah Tuhan Yesus, Tuhan Anak, menyembah dewa ini, dewa itu, menyembah Buddha, menyembah apapun selain Allah, maka, ya, dia kalau mati dalam kondisi begitu, apapun keyakinannya, kalau dia menyembah selain itu, selain Allah, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Ya, bayangkan, ya, penderitaan luar biasa, ya. Ya, selama-lamanya. Maka ini adalah peringatan besar bagi siapapun Anda. Lebih baik kita menderita sebentar di dunia. Ya, lebih baik kita, mungkin ketika kita ingin masuk Islam, kita dibenci oleh keluarga kita. Dibenci oleh bapak ibu kita. Ya, anak istri kita. Ya, atau suami kita. Atau handi tulang kita. Atau kerabat kita. Atau teman sejawat kita. Atau teman kantor kita. Atau family kita. Atau suku besar kita. Enggak apa-apa, kita dibenci oleh manusia. Enggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Yang penting kita selamat di akhirat. Ya, daripada kita masuk dalam neraka selama-lamanya. Nah, inilah penting sekali kita bertauhidullah, ya. Insyaallah demikian kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.